Adia dirana mina. Udah di tanah jauh, bila udah kepulang, basa badau sayang. Tunggulah dia sabar menunggu, sisa badan menahan rindu, siang malam tak bayang-bayang. Di rantau denai baitu pulau, ini elah janji dia sabar menunggu.